Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'di. Masih kita pada pembahasan tentang tauta'nits sakinah dan juga hukum-hukum yang berkait dengannya. Sebelum kita baca bait-bait setelahnya, kita ringkaskan terlebih dahulu pembahasan sebelumnya dari at-ta'nits as-sakinah. Yang pertama, bahwasanya tauta'nits as-sakinah itu mengikuti akhir dari fi'lun ma'ub, manakala fa'ilnya adalah mu'annas, dan dia adalah tanda khusus bagi fi'lun ma'ub. Dan ta ini, tauta'nits as-sakinah, tidak mengikuti akhir fi'lun mudhari'. Jadi tidak perlu fi'l mudhari' diikuti akhirnya dengan ta untuk membedakan fa'il yang mu'annas dan mudzakkar. Kenapa? Karena sudah tercukupi dengan ta'al mudhara'ah. Pada contoh taqumu hindun dengan ta', sudah terbedakan yang mu'annath dan mudhakar dari fa'il. Cukup dengan ta' mudhara'ah. Juga ta'u ta'nits sakinah tidak mengikuti fi'lu amrin. Kenapa? Karena istighna'an bil ya', tercukupi dengan ya' ketika untuk mu'annathnya. Ijlisi, idribi, uktubi, dan yang semisalnya. Kemudian juga yang hukumnya mirip dengan fi'lun maud, yaitu apabila fa'ilnya mu'annas, ya diikuti dengan ta' adalah wasuf, awsaf, sifat-sifat. Sifat-sifat pun apabila ya diikuti dengan isim yang marfu, yang mu'annas, atau fa'il yang mu'annas, maka sifat tersebut diikuti dengan ta'. Contoh, aqa'imatun hindun. Aqa'imatun hindun ditambahkan di sini bersama wasofnya, itu isim fa'il ta. Aqa'imatun, kenapa? Karena fa'ilnya hind. Dan sudah sering kita ulang-ulang bahwasanya isim fa'il beramal seperti amalannya fa'il, merupakan fa'il. Hanya saja ta-nya bukan ta'utanith sakinah, tapi ta'utanith al-mutaharrikah, yang sering kita sebut dengan ta' marbutah itu. Ya, kecuali ya ada yang dicurikan. Tidak semua wasof ya keadaannya seperti itu. Kecuali wasof yang yastawi fihi al-mudzakkar wal mu'annath. Wasof yang dalam penggunaan itu sama untuk mudzakkar dan mu'annathnya. Seperti wasof yang ada di atas wazan fa'il dengan makna maf'ul. Fa'il dengan makna maf'ul. Seperti jarih bermakna apa? Majruh. Qatil bermakna maqtul. Maka ini tidak butuh atau tidak perlu kita menambahkan ta' pada akhirnya ketika fa'ilnya mu'annas, seperti ajarihun hindun. Cukup. Ya, tanpa ta' sudah cukup. Ajarihun hindun. Juga wasuf yang di atas wazan fa'ul dengan makna fa'il. Seperti sabur, maknanya sabir. Juga sama. Ya. Ya, ini tidak mesti, tidak perlu ditambahkan pada akhirnya ta' ketika fa'ilnya mu'annas. Ya, demikian dikatakan oleh Al-Khubari rahimahullah. Kemudian yang kedua, yaitu bahwasanya terkait dengan sifat dari bersambungnya ta dengan fi'lun maud, itu ada dua. Yang pertama sifatnya wajib, dan yang kedua sifatnya jaiz. Ya, wajib sifatnya ta ini bersambung dengan fi'lun maud apabila fa'ilnya adalah isim zahir mu'annas haqiqi. Juga ketika fa'ilnya adalah apa? Dhamir mu'annas muttasil. Dan selain itu, maka tidak wajib. Seperti kalau ada pemisah antara fa'il dengan fi'ilnya, ya maka tidak wajib untuk ta mengikuti akhir fi'lun maud. Ya, meskipun yang lebih bagus tetap disertakan padanya ta, karena itu yang merupakan hukum asalnya. Dan dikecualikan ketika fasilnya, pemisahnya adalah illa. Ya, kalau fasilnya illa, maka jumhur melarang untuk fi'ilnya diikuti oleh ta. Adapun sebagian ahli nahu, diantaranya Ibnu Malik, membolehkan karena datang padanya syawahid atau datang dalam kalam yang fasih. Di antaranya satu qiraah, in kanat illa sayhatun wahidah. Ya, dengan rafa' sayhah sebagai fa'il dari kanat, dan kanatnya disertakan bersamanya ta, dan kanatnya disebut kana yang tamah, ya, sehingga sayhatun sebagai fa'ilnya. sebagai apa? Fa'ilnya. Kemudian juga sudah kita lewatkan tentang bahwasanya terkadang dibuang tak dari fi'il meskipun fa'ilnya mu'annath haqiqi dan meskipun tidak ada pemisah yang memisahkannya. Ya. Dan ini adalah lughah yang qalilah. Hakaha Sibawaih. Lughah yang sedikit yang dikaitkan adanya adalah Sibawaih. Ya, saking sedikitnya sampai-sampai Ibn Hisham mengatakannya bahwasanya itu adalah rodi jelek. La yunqasu alaih. Tidak boleh dikiaskan padanya. Tapi ada. Karena Sibawaih Imam An-Nuhat menghikayatkan adanya dari kalam Al-Arab. Ya. Juga yang sudah kita lewatkan adalah bahwasanya fi'il apabila dia merafakkan domir mustatir yang kembalinya kepada mu'annath majazi, ya, maka fi'il tersebut hukum asalnya kan wajib diikuti dengan ta' ya. Tapi dalam syair terkadang dibuang ta'nya. Jadi fi'il yang disandarkan atau yang merafakkan fa'il yang berupa dhamir mustatir yang kembali kepada mu'annath majazi dalam syair, ya boleh dibuang dari fi'il tersebut ta'nya, dihilangkan ta'nya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, masih pembahasan tentang tempat-tempat di mana boleh untuk ta'u ta'nits sakinah ditetapkan atau dibuang. Qala an-nazim rahimahullah bait yang ke-235 watta'u ma' jam'in siwa as-salim min mudzakkarin katta'i ma' ihda al-labin wal hadza fi ni'mal fatatu istahsanu li anna qasd al-jinsi fihi bayyinu watta'u at-ta'u mubtada'. Khabarnya adalah jar wa majrur, yaitu pada potongan bait setelahnya katta'i. Ya, jadi kita bisa mengetahui mana mubtada dan khabar melalui maknanya. Kemudian ma' wa ta'u ma' jam'in, ini dzaraf ma' mansub dan dia disukun karena wazan, dan dzaraf muta'alliqnya dengan sesuatu yang mahdzuf sebagai hal dari atta. Ya, hal dari apa? Atta. Dan dia mudhaf jam'in mudhaf ilaih. Siwa salim di sini sebagai na'at dari jam'in. Siwa salim apa na'at dari jama'. Dan siwa termasuk lafaz yang mutawaghir fil ibham, sehingga meskipun dia didhafahkan kepada yang ma'rifah, maka tetap dia ma'rifah. Ya. Kemudian min mudhakkarin jar wa majrur muta'alliq bi as-salim. Juga untuk kita menentukan bahwasanya ini jar wa majrur muta'alliq dengan ini dan itu, bisa diketahui dari maknanya. Ya. Kemudian kata'i ini jar wa majrur muta'alliq bi mahdzuf khabar. Ma ihdal labin ma, ya di sini ma sama juga ya muta'alliq bi mahdzuf, dia hal dari atta. Makna al-bait dan ta, ya ta tau ta'ni fi sakinah bersama jamak yang selain jamak muzakkar salim itu seperti ta yang bersama ihdal laban, mufradnya al-labin, bukan al-laban, al-labin. Ihda maksudnya mufrad, al-labin ini mufradnya labinatun. Labinatun maknanya adalah bata yang belum dibakar, sudah dikeringkan, sudah dicetak, sudah dikeringkan, belum dibakar, itu namanya apa? Labinatun, jamaknya al-labin. Ulangi, hukum ta' bersama jamak selain jamak mudzakkar salim adalah seperti hukum ta' bersama mufradnya al-labin. Ya. Kesamaannya yakni dalam hal aslul jawaz, dalam hal hukum asal bolehnya. Ya. Karena penggunaan ta' pada fi'ilnya bersama labinah itu lebih rajih, lebih bagus daripada membuang ta'nya. Ya. Sehingga penyamaannya dalam hal aslul jawaz. Ya. Kemudian bait yang setelahnya wal hadza fi ni'mal fatatu istahsanu al hadza Ini maf'ul bi muqaddam dari istahsanu. Ya, istahsanu al-hadfa, mereka orang-orang Arab ataupun ahli nahu menganggap bagus, baik pembuangan ta, ya, pada contoh ni'mal fatatu. Ya, ni'mal fatatu dibuang ta-nya. Ini dianggap masih bagus. Kenapa? Li'anna qasda jinsi fihi bayyinu, karena maksud dari jenis pada contoh ini bayyin, jelas. Yani bahwasanya alif lamnya itu lil jins. Ya, karena alif lamnya lil jins, maka konsekuensinya boleh ni'maknya dikosongkan dari ta, boleh pula ditambahkan padanya ta, sebagaimana perlakuan pada isim jenis. Ya. Baik, kita baca kalam syarih rahimahullah. Idza usnida al-fi'lu ila jam'in fa imma an yakuna jam'a salamatin li mudzakkarin aw la. Apabila fi'il disandarkan kepada jamak, maka ada kalanya jamaknya adalah jamak mudzakkar salim. Aw la, atau bukan. Fa in kana jam'a salamatin li mudzakkarin, adapun apabila jamaknya adalah jamak mudzakkar salim, maka lamnya juz iqtiranul fi'li bitta, tidak boleh fi'ilnya bergandengan dengan ta. Ini ala madhab al-basriyin atau jamharah al-basriyin. Ya. Jadi kalau fa'ilnya adalah jamak mudzakkar salim, maka fi'ilnya tidak boleh diikuti dengan ta. Ini yang dipilih oleh Asy-Syarih adalah madhabnya siapa? Mayoritas al-basriyin. Fataqul, sehingga kamu katakan qama az-zaidun, dan tidak boleh kamu katakan qamat az-zaidun. Ya, dan di situ ada khilaf. Baik, kita baca di situ ada faedah tambahan dari muallifnya rahimahullah. Al-asya'u allati tadullu ala ma'na al-jam'i sittatu asya'. Hal-hal yang menunjukkan kepada makna jamak itu ada enam. Ada enam macam. Al-awwalu, yang pertama adalah ismul jama', isim jama', yang dia menunjukkan kepada makna jamak, dan dia tidak memiliki bentukan mufrad dari lafadznya, ya. Tidak ada bentukan mufrad dari lafadznya. Nahwu, contoh, qaumun, rahtun, niswatun. Iya. Enggak ada bentuk mufrad dari lafadznya. Niswatun ya mar'atun mufradnya. Ya. Ini akan nanti harus sebutkan, boleh dengan dua sisi. Ya, kalau fa'ilnya adalah isim jamak, maka boleh dengan dua sisi pada fi'ilnya, yaitu disertakan bersamanya ta atau dibuang dari ta, darinya ta. Ya, qala niswatun, ya, kadzabat qaumu nuhin wa kadzaba bihi qaumuka. Juga apa? Ta'ifah, fa'amanat ta'ifah. Dalam ayat yang lain, bayyata ta'ifah, fa'amanat ta'ifah dengan ta, bayyata ta'ifah tanpa ta. Ya. Kemudian juga ismul jins al-jam'i, isim jenis jamak. Ya, kalau isim jenis jamak, dia punya bentukan mufrad. Ya, tapi biasanya dibedakan antara bentukan jamaknya dengan mufradnya, atau penunjukan makna kepada jamaknya dan mufradnya dengan ya. Kalau ada ya-nya, seringnya dibedakan antara makna jamaknya dengan mufradnya dengan ya. Seperti rum, rumi, zanj, zanji, a'rab, a'rabi, qalatil a'rab, qalatil a'rabu amanna. Dan kadang juga dibedakan dengan ta, ya, seperti kalim, untuk menunjukkan mufradnya dengan ta, kalimatun. Kemudian yang ketiga, jama'u taksir li mudzakkar, jama' taksir untuk mudzakkar. Contoh, rijalun, zuyudun, dari rajulan, zaidun. Warabi'u, yang keempat, jamu taksir li mu'annath, jama taksir untuk mu'annath. Karena jama taksir sudah kita ketahui, ya, bisa untuk mudzakkar, bisa untuk mu'annath. Contoh, hunudun dan dhawaribu. Wal khamis, yang kelima, jama'ul mudzakkar salim, jama mudzakkar salim. Contoh, zaidun, wal mu'minun, wal banin. Wasadis, yang keenam, jama'ul mu'annath salim, jama mu'annath salim. Nahu al hindatu, wal mu'minatu, wal banatu. Ini jelas. وللعلماء في الفعل المسند إلى هذه الأشياء ثلاثة مذاهب. وللعلماء في الفعل المسند إلى هذه الأشياء ثلاثة مذاهب. Bagi ulama berkait dengan fi'il yang disandarkan kepada enam hal ini ada enam madhab. Ya. Jadi kalau kita bertanya bagaimana sih hukum fi'il ketika disandarkan kepada enam macam lafaz yang atau enam macam jamak tadi, maka jawabannya ada tiga madhab. Al-madhabul awal, madhab yang pertama, madhab jumhuril kufiyin, madhab jumhur al-kufiyin. وهو أنه يجوز في كل فعل أسند إلى شيء من هذه الأشياء ستة أن يؤتى به مؤنثا وأن يؤتى به مذكرا. Yaitu bahwasanya boleh pada setiap fi'il yang disandarkan kepada salah satu dari enam hal ini untuk didatangkan fi'ilnya dalam keadaan mu'annath, yakni disertakan bersama nyata, atau didatangkan fi'il tersebut dalam keadaan mudhakkar. Ini madhab yang paling luas ya. Ya, luas. وسر في هذا رأسيًا يكاتني أن كل واحد من الأشياء الستة يجوز أن يؤول بالجمع فيكون مذكر المعنى. Itu bahwasanya masing-masing dari enam hal tadi boleh untuk ditakwil dengan al-jama', kan maknanya jama', sekumpulan orang. Rahtun sekumpulan orang, rum sekumpulan orang, rijal juga sekumpulan orang, hunud juga demikian, dan seterusnya. Boleh ditakwil, ya, kita ulangi, karena masing-masing dari enam tadi bisa ditakwil dengan al-jama', sekumpulan orang. Fayakunu mudhakkarul makna, sehingga maknanya mudhakkar. Ya, maknanya mudhakkar. Karena melihat maknanya mudhakkar, maka boleh membuang ta'nya gitu. Ya, meskipun demi mu'annath. Fayu'ta bifi'li khalian min alamati ta'nith, sehingga didatangkan fi'ilnya dalam keadaan kosong dari ta'tanith atau tanda ta'nith. Wa an yu'awwala bil jama'ah, dan juga bisa masing-masing dari enam hal tadi untuk ditakwil dengan jama'atun. Ya, maknanya sama, sekelompok orang juga. Cuma ini mu'annath. Fayakunu mu'annath al-ma'na, sehingga menjadilah maknanya mu'annath. Karena maknanya mu'annath, sehingga disertakan bersama fi'ilnya ta'. Ya, meskipun di situ fa'ilnya mudhakkar, tapi bisa ditakwil dengan jama'ah. Fayu'ta bifi'lihi muqtarinan bi'alamati ta'nith, sehingga didatangkan fi'ilnya dalam keadaan bergandengan dengan tanda ta'nith. Fataqulu ala hadha, atas dasar madhab ini kamu berkata, atau boleh berkata, ja'al qawmu, ja'atil qawmu, ja'al qawmu wa ja'atil qawmu. Dalam Al-Kitab Al-Aziz disebutkan, wa qala niswatun fil madinah, qala, biduni ta'nith. Wa qala niswatun, kan niswah bisa ditakwil dengan jam'un. Minan niswah. Wa taqulu, dan kamu katakan, zahafar rumu wa zahafatir rum. Orang-orang Romawi itu merayap, atau yang semisal dengan itu. Wa zahafatir rum, atau dengan ta, zahafatir rum. Wa fil kitabil kirim, di dalam kitab yang mulia disebutkan, ghulibatir rum. Rum termasuk apa? Isim jenis jamak, sudah kita lewatkan. Ghulibatir rum dengan ta di sini. Wa taqulu ja'ar rijalu, boleh pula waja'atir rijalu. Wa taqulu ja'al hunudu, atau ja'atil hunudu. Wa taqulu, dan boleh pula kamu katakan, ja'az zainabatu tanpa ta, atau ja'at az-zainabatu dengan ta. Wa fi tanzil, hanya saja dalam seperti dalam at-tanzil, contoh dalam at-tanzil, idza ja'akal mu'minatu, idza ja'akal mu'minatu tanpa ta. Idza ja'akal mu'minatu. Tapi kalau contoh ayat ini bisa dibawa kepada ini ya, adanya fasil yaitu kaf gitu kan. Wa qala Abdah ibnu At-Thayyib min qasidatin lah, berkata Abdah dalam satu qasidahnya, fabaka banati shajwahunna wa zawjati wadza'inuna ilayya thumma tasadda'u. Fabaka banati, itu syahidnya, baka tanpa ta, fa'ilnya banati, mu'annath. Fabaka banati, anak-anak perempuanku menangis. Iya. Syajwahunna, karena sebab kesedihan mereka. Wa zaujati, dan juga istriku. Wa dha'inuna, dan juga mereka orang-orang yang hendak berangkat safar, semuanya mengeluhkan kepadaku. Tsumma tasaddau, kemudian mereka pun berterus terang. Syainya jelas fabaka ba'nati tanpa ta, bukan bakat. Wa taqulu ja'a zaiduna wa ja'a zaidun, dan kamu katakan ja'a zaidun atau ja'at az-zaidun. Fa fi tanzilan Al-Qur'an juga disebutkan amantu, ucapan Fir'aun ketika hendak mati sedang sakaratul maut, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Di sini syainya amanat bihi banu Israil. Banu mudhaf, sehingga dibuang nunnya, aslinya banuna. Amanat bi banu, amanat dengan ta. Dan banu katanya mudzakkar salim atau mulhaq. Ya, bi mudzakkar salim. Wa qala Quraiz ibn Unayf ahad syu'ara al-hamasah, "Law kuntu min mazinin lam tastabih ibili banu al-laqitati min duhli ibn Syaibana." Syainya di sini tastabih dengan ta mudhara'ah, fa'ilnya banu. Seandainya aku termasuk orang mazin, niscaya banu al-laqita tidak menghalalkan, tidak merampas unta-untaku. Ya. Itu mazhabnya al-kufiyun, membolehkan dengan dua sisi, silakan. Pada enam macam dari jamak tadi. Ya. Ada yang maknanya jamak, lafadznya mufrad, ada yang lafad dan maknanya jama'. Wal madhabu thani madhabu Abi Ali Al-Farisi. Adapun madhab yang kedua adalah madhabnya Abu Ali Al-Farisi. Wa khulasatuhu, ringkasnya adalah annahu yajuzul wajhani fi jami'i hadhil anwa', yaitu bahwasanya boleh dengan penggunaan dua sisi pada semua jama' ini. Illa nawan wahida, kecuali satu macam saja yang tidak boleh. Wahwa jam'ul mudzakkaris salim, yaitu jamak mudzakkaris salim. Ini yang tidak boleh. Fa innahu la yajuzu fil fi'li alladhi yusnadu ilaihi illa tadhkir. Sesungguhnya tidak boleh pada fi'il yang disandarkan kepada jamak mudzakkaris salim kecuali dijadikan fi'ilnya mudzakkar tanpa ta. Wa anta law ta'ammalta fi kalamin nadhimi lawajadtahu bihasabi dhahirihi mutabiqan li hadzal madhhab. Dan kamu jika engkau perhatikan ucapannya an-nadhim dalam bait yang barusan dibaca, niscaya kamu akan dapati sesuai dengan yang tampak bahwasanya kalamnya an-nadhim ini mutabiqan li hadzal madhhab, mencocoki madhhabnya Al-Farisi. Li'annahu lam yastathni illa salima min jam'i al-mudzakkar, karena an-nadhim tidak mengecualikan kecuali jamak mudzakkar salim. Lihat pada ucapan beliau, wa ta'u ma' jam'in siwa salimi min, ta' bersama jamak selain mudzakkaris salim. Iya. Kemudian al-madzhabu tsalits, madzhab yang ketiga. Madzhabu jumhuril basriyin wa khulasatuhu, madzhabnya jumhur al-basriyin, dan ringkasannya adalah annahu yajuzul ajhan fi arba'ati anwa', bahwasanya boleh dua sisi hanya pada empat macam saja. Wahya, yaitu yang pertama ismul jama', isim jamak seperti qaumun, rahtun, niswatun. Wasmul jinsil jam'i, dan isim jenis jamak seperti rum, kalim. Kemudian jamak taksir li mudzakkar, jamak taksir untuk mudzakkar, dan jamak taksir li muannats, jamak taksir untuk ya muannats. Itu saja inda jumhur al-basriyin alladhi yajuzu fi wajhan. Wa amma jamak mudzakkar salim, adapun jamak mudzakkar salim, fala yajuzu fi fi'lihi illa tadhkir, maka tidak boleh pada fi'ilnya kecuali dijadikan mudzakkar. Wa amma jam'ul muannatsi salim, adapun jamak muannatsi salim, fala yajuzu fi fi'lihi illa ta'nits, tidak boleh pada fi'ilnya kecuali dijadikan muannats. Iya. Wa qad hawala jama'atun min asy-syurah kal-ashmuni an yahmilu kalam an-nadhim 'alayhi, sebagian pensyarah seperti Al-Ashmuni berupaya membawa kalam An-Nadhim di atas madhabnya jumhur Al-Basriyin. Sehingga faza'amu anna al-kalama ala niyati hafil wawi wal ma'tufiyah, sehingga mereka menyangka bahwasanya pada kalam An-Nadhim ada niatan pembuangan wawu dan al-ma'tuf biha, dan ma'tufnya. Ya, wa inna asl al-kalam, dan bahwasanya katanya asal kalamnya adalah siwa salimi min jam'in muzakkarin wa min jam'in mu'annathin, cuma dibuang wa min jam'in mu'annathinnya ini, dibuang apa? Huruf ataf dan ma'tufnya. Walakin syarihuna rahimahullah lam yatakallaf hadza takalluf, tapi pensyarah kita ini yaitu Ibnu Aqil tidak berpayah-payah, bersusah payah untuk melakukan hal ini. Ya. Li'annahu ra'a anna li dhahiril kalam mahmalan hasana, karena beliau melihat bahwasanya pada zahir kalam an-nazim ada sisi yang bagus juga, yaitu yuwafiqu madhhab Abi Ali al-Farisi, mencocoki madhabnya Abu Ali al-Farisi. Fahfaz hadha at-tahqiq wa hris 'alayh, maka hafalkan, jaga tahqiq ini dan semangatlah. Fa innahu nafis daqiq, karena ini berharga, sangat berharga dan sangat detail. Qallama ta'thuru 'alayhi mashruhan, sedikit sekali, jarang sekali, hampir-hampir kamu tidak dapati, ya. Tidak, hampir-hampir kamu tidak mengetahuinya dalam keadaan disyarah. Mustadallan lahu, kemudian juga dikasih istidlal dalam keadaan mudah. Iya. Ini jazakallahu khairan, ya. Ala li mu'alliqihi rahimahullah. Lantas bagaimana jawaban jumhur al-Basriyin dengan hujjah yang dibawakan oleh orang-orang Kufah? Di antaranya, idza ja'akal mu'minat, dijawab oleh Ibnu Hisham. Idza ja'akal mu'minat di sini tanpa ta karena ada pemisah, itu kaf. Gitu. Idza ja'akal mu'minatu ada pemisah kaf. Adapun fa baka banati, ya, fa baka banati dan juga amanat bi banu Israil, pada baka banati kan tanpa ta. Kalau indal basrin harusnya dengan ta kan, karena muannas. Kemudian juga amanat bihi banu Israil dengan ta, padahal dia mudzakkar salim. Dijawab oleh Ibnu Hisham, kata Ibnu Hisham, kalau banat dan juga banun, ya memang boleh dengan dua sisi. Kenapa? Karena banat dan banun itu mufradnya banawun. Setelah itu dibuang, mengalami perubahan dengan dibuang apa wawunya, dibuang wawunya. Setelah dibuang wawunya, kemudian ditambahkan wawu dan nun untuk mudzakkarnya sehingga menjadi banun. Setelah dibuang wawunya, ditambahkan wawu dan nun sehingga menjadi banun. Atau ditambahkan alif dan ta untuk muannatsnya sehingga banat. Sehingga kalau untuk banun dan banat boleh memang dengan dua sisi katanya. Kenapa? Karena bentuk mufradnya sudah mengalami perubahan sehingga dia dikatakan ya bukan mutakarir salim tapi mulhaq dengan jamak mutakarir salim karena bentuk mufradnya berubah. Dari banawun dibuang wawunya, kemudian ditambahkan wawu dan nun untuk mutakar sehingga menjadi banun. Untuk muannats ditambahkan alif dan ta menjadi banat. Nah, itu jawabannya. Ala al-kufiyin. Baik, kita narji' ila kalam asy-syarih rahimahullah. Wa in lam yakun jam'a salamatin mudzakkarin bi an kana jam'a taksirin mudzakkarin kar-rijali aw li muannatsin kal-hunudi أو جمع سلامة لمؤنث كالهندات جاز إثبات التاء وحذفها. أدب أبابلا جمعnya bukan jamak مذكر السالم. Berarti kalau bukan jamak مذكر السالم maka diantaranya jamak taksir untuk مذكر seperti الرجال atau untuk لمؤنث jamak taksir untuk مؤنث seperti هنود dan juga jamak مؤنث السالم seperti هندات. Ya, selain jamak mudzakkar salim ini yaitu jamak taksir untuk mudzakkar dan muannats dan jamak muannats salim jaza itsbatu ta wa hadzfuha, boleh untuk ditetapkan taknya atau dibuang. Fataqul, sehingga boleh kamu katakan qama ar-rijalu wa qamat ar-rijalu, ya bi hadzfi ta wa bi itsbatiha, wa qamal hunudu wa qamatil hunudu, wa qamal hindatu wa qamatil hindatu. Fa itsbatu ta li ta'wilihi bil jama'ah, menetapkan tak karena ditakwil dengan jamaah. Ya, kenapa qamat ar-rijalu, padahal ar-rijal mudzakkaris jamak mudzakkar, jamak taksir untuk mudzakkar? Jawabannya karena ditakwil dengan jamaah, jamaah muannats. Wa hadzfuha lita'wilihi bil jama', dan dibuang taknya karena ditakwil dengan jamak. Kenapa dikatakan qam al-hindat tanpa ta? Karena ditakwil hindat dengan jamak, karena hindat kan beberapa orang. Hind. Ya. Kemudian wa'asyara biqawlihi, nah itu selesai pembahasan tentang tau ta'nith bersama jamak. Kemudian wa'asyara biqawlihi katta'ima ihdallabin, oh masih, wa'asyara biqawlihi katta'ima ihdallabin ila anna ta'a ma'a jam'i taksiri wa jam'i salamati limu'annathin katta'i ma'a zahiril majazi ta'nith kalabinatin. Fakama taqulu kusiratil labinatu wa kusira al-labinatu taqulu qama ar-rijal wa qamat ar-rijal wa kadza wa kadzalika baqi ma taqaddam. Dan beliau al-musannif mengisyaratkan dengan ucapannya kata'ima ihdal labin. Ya, ta bersama jamak selain mudzakkar salim seperti ta pada mufradnya labin, yaitu labinah. Mengisyaratkan kepada anna ta, bahwasanya ta ma jam'i taksir bersama jamak taksir wa jam'i salamah li muannats dan juga bersama jamak muannats salim adalah seperti ta bersama isim bohir yang majazi muannatsnya. Yang sudah lewat kan, bagaimana fi'lun maud ketika fa'ilnya adalah isim bohir yang mu'annasnya majazi, boleh dengan dua sisi, iya kan, boleh dengan dua sisi, boleh dengan ta fi'ilnya, boleh meninggalkan ta. Kalabinatin, seperti labina, ini labina termasuk apa, isim atau mu'annas yang majazi, labina. Fakama taqul, sebagaimana kamu katakan kusirat al-labinah dengan ta, juga kusir al-labinah tu, meskipun yang lebih bagus dengan ta, ya, yang lebih rojih. Taqul, maka boleh juga kamu katakan qawma ar-rijalu atau qawmat ar-rijalu. Wakadzalika baqi ma taqaddam, demikian pula sisanya ya. Jadi kiaskan saja. Kemudian wa asyara biqaulih, al-musannif mengisyaratkan pada bait yang kedua dengan ucapannya wal hadza fi ni'mal fatatu ila akhir al-bait, kepada annahu yajuzu fi ni'ma, bahwasanya boleh pada ni'ma wa akhawatiha dan juga teman-temannya apa ni'ma, idza kana fa'iluha mu'annatha, apabila fa'ilnya mu'annath, untuk itsbatu ta wa hadzuha, membuang ta atau menetapkan ta'nya bersama fi'ilnya. Wa in kana mufradan mu'annathan haqiqiyan, meskipun fa'ilnya adalah mufrad mu'annath haqiqi. Jadi kalau fi'ilnya ni'ma dan teman-temannya dari af'al al-madrih atau af'al al-dham, maka boleh untuk fi'ilnya disertakan bersamanya ta atau dibuang ta'nya. Iya, sekalipun fa'ilnya mu'annath mufrad haqiqi. Sekalipun fa'ilnya mufrad mu'annath haqiqi, boleh disertakan bersamanya ta atau tidak. Fataqul, sehingga boleh kamu katakan ni'ma al-mar'atu hindun atau ni'matil mar'atu hindun. Kenapa boleh dengan dua sisi kalau fi'ilnya ni'ma? Wa innama jaza dhalika li'anna fa'ilaha maqsudun bihi istighraqu al-jinsi. Hanyalah hal itu diperbolehkan karena fa'ilnya ni'ma dan teman-temannya maqsudun bihi, dikendaki dengannya, dimaukan dengannya istighraqul jins, pencakupan terhadap jenis, peliputan terhadap jenis. Ya. Jadi alif lamnya bukan il jins sebagaimana dikatakan oleh sebagian musyarah. Dikatakan oleh sebagian musyarah, ana lupa, ana nukil dari Al-Khubari atau Dalil Salik ya. Katanya binaan ala anna al fi fa'il ni'mal il jinsi la lil ahdi, dibangun di atas qaul, ucapan bahwasanya al pada fa'ilnya ni'ma itu lil jins, alif lamnya lil jins, ya, tidak membatasi satu orang saja, sehingga seperti jamak kan, la lil ahdi bukan lil ahad. Kalau lil ahad kan untuk tertentu. Wa muqtadha dhalika jawazul wajhain fi kulli mu'annathin qusida bihi al-jinsain, sehingga konsekuensinya meluas, yaitu boleh dengan dua sisi pula pada setiap mu'annath yang dimaukan dengannya jenis. Jadi semua mu'annath yang dimaukan dengannya jenis, maka pada fi'ilnya boleh bersama ta atau dihilangkan ta'nya. Wala bu'da fi, dan itu bukanlah pendapat yang jauh. Contoh saral mar'atu khairan minar rajuli, apabila dikendaki dengan alif lam yang pada al-mar'ah ada lil jins, maka sara boleh tanpa ta, sara al-mar'atu, atau dengan ta, sarat al-mar'atu. Ya, sara al-mar'atu khairan minar rajul. Wa min dhalik, juga termasuk di dalamnya, ini maukan dengan mu'anathnya adalah lil jins, maqama min imra'atin, maqama min imra'atin, tidak ada yang berdiri dari seorang wanita pun, boleh qamat atau qama. Fayukhayyar fih, dikasih pilihan padanya baina ifbati ta wa hadfiha. Iya, kenapa? Karena min, li'anna min afadat al-jinsiyah, karena minnya di situ memberikan faedah jenis. Iya, Berbeda dengan contoh maqamat imra'atun. Tidak ada yang menunjukkan jenis alif lam, tidak ada min, tidak ada. Maka ini harus kasih ta ya. Maqamat, tidak boleh maqama. Kecuali ala lughah ya fulana itu yang sangat sedikit. Baik, kita kembali kepada kalam asy-syarih. Fa'umila mu'amalata jam'i taksir fi jawazi itsbati ta wa hadfiha, sehingga fa'ilnya Ni'ma dan teman-temannya diperlakukan seperti perlakuan jamak taksir fi jawazi itsbati ta wa hadfiha, dalam hal boleh menetapkan ta dan membuangnya dari fi'ilnya. Li syabahihi bih, karena adanya keserupaan isim jenis dengan jamak taksir. Fi anna al-maqsuda bihi muta'addid, yaitu dalam hal bahwasanya yang dimaukan dari masing-masingnya adalah muta'addid, sesuatu yang berbilang, jamak. Kemudian wa ma'na qawlihi, ma'na ucapan an-nazim istahsanu, menganggap baik, yaitu bahwasanya annal hadza fi hadhihi wa nahwihi hasan, pembuangan ta pada ni'ma ya dan yang semisalnya itu bagus. Walakinnal itsbata ahsan minhu, tapi menetapkannya itu lebih bagus darinya, yakni khususnya ketika fa'ilnya muannats haqiqi. Nah, di situ ada khulasahnya dalam bentuk diagram, kita baca cepat ya. Lahaqu ta'anits al-fi'la al-madhi, bersambungnya ta'anits bersama fi'il madh, ini ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama sifatnya wajib, yang kedua tidak boleh untuk diikuti oleh ta, yang ketiga boleh dengan dua sisi. Kapan itu wajib untuk ta mengikuti fi'il madh? Yang pertama, apabila idza usnida al-fi'lu ila dhamirin muannatsin muttasil, jika fi'ilnya disandarkan kepada dhamir muannats muttasil, contoh hindun qamat, asy-syamsu thala'at. Yang kedua, an yakuna al-fa'ilu zahiran haqiqiyya atanith, apabila fa'ilnya zahir, isim zahir yang muannatsnya haqiqi, qamat hindun. Kemudian yang kedua, adamu jawazil itsbat, tidak boleh fi'ilnya disertakan bersamanya ta. Yang pertama, idza usnida al-fi'lu ila dhamirin muannatsin munfasil, ketika fi'ilnya disandarkan kepada dhamir munfasil. Hindun maqama illahiya. Hindun maqama illahiya. Ya, hind tidaklah berdiri kecuali dia. Kemudian idza fusila bain al-fi'li wal fa'il al-mu'annats bil illa, juga apabila dipisahkan antara fi'il dengan fa'ilnya yang mu'annats dengan illa. Maqama illa hindun, ma tula' illa syams, ini 'inda al-jumhur. Yang semisal ini juga hasr dengan innama, ya inna maqama hindun, bukan qamat. Innama itu kedudukannya seperti ma dan illa. Ada tuh hasr. Kalau dikatakan innama qama hindun, bukan qamat. Atau bahkan inna maqama hiya, ya. Inna maqama hiya, bagaimana yang dikatakan oleh Al-Khubari, inna maqama hiya. Kemudian idza usnida al-fi'lu ila jam'i mudzakkarin salim, jika fi'ilnya disandarkan kepada jama' mudzakkar salim. Qama az-zaidun, tapi 'inda al-kufin jaiz, qamat az-zaidun. Kemudian jawazu al-wajhain, boleh dengan dua sisi, ini pada beberapa tempat. Yang pertama, idza fusila bainal fi'li wa fa'lihi al-mu'annats al-haqiqi bighairi illa, jika dipisahkan antara fi'il dengan fa'ilnya mu'annats yang haqiqi dengan pemisah selain illa. Atal qadhiya bintul waqifi wal ajwad atat, meskipun yang lebih bagus adalah dengan menetapkan ta'nya. Kemudian yang kedua, idza usnidal fi'lu ila jam'i taksirin aw jam'i mu'annatsin salim, jika fi'ilnya disandarkan kepada jamak taksir atau jamak mudzakkar salim atau yang lainnya selain jamak mudzakkar salim, isim jamak, isim jenis ya, jamak. Kemudian yang ketiga, idza ittashalat, idza ittashalat ta bi ni'ma, jika ta'nya bergandengan dengan ni'ma dan akhwatnya ni'ma. Wa kana fa'iluha muannatsa, dalam keadaan fa'ilnya muannats. Wa in kana mufradan muannatsan haqiqiyan, meskipun fa'ilnya mufrad muannatsan muannats haqiqi. Ni'mal mar'atu hindun, atau ni'matil mar'atu hind, ya. Juga ketika apa, fa'ilnya adalah muannats majazi, itu boleh dengan dua sisi, ya, muannats majazi boleh dengan dua sisi. Tala'a syamsu, tala'ati syams, dalam Al-Qur'an disebutkan wa jumi'a الشمس والقمر. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.